Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita masih pada al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya telah kita jelaskan, sampaikan dan bawakan dalil-dalil yang menunjukkan akan kesempurnaan seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalil dari As-Sam'u, dalil dari Al-Quranul Karim, ataupun dalil dari Al-Aqlu, akal, dan dalil dari Al-Fitrah. Kesemuanya menunjukkan bahwa seluruh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah sifat-sifat yang maha sempurna. Dengan demikian, apabila sifat tersebut adalah sifat yang nakis, yang tidak ada kesempurnaan di dalamnya, sifat tersebut tidak mengandung makna yang sempurna, maka sifat itu tertolak dan dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti sifat al-maut, mati, an-nisyan, ya, lupa, al-ajaz, lemah, ya, sifat al-ama, buta, dan yang lain-lainnya, yang semuanya adalah sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat yang dinafikan dan ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari dirinya. Seperti Allah menafikan sifat al-maut, Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa tawakkal 'alal hayyi allazi la yamut, dan bertawakkallah kepada zat yang maha hidup, allazi la yamutu, yang tidak mati. Nah, ayat ini menafikan sifat al-maut dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah itu tidak mati. Ya, kemudian contohnya, ya, sifat penafian sifat al-jahlu dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, telah kita sebutkan, la yadillu rabbi wa la yangsa, la yadillu rabbi, tidaklah rabbi itu yadillu, yaitu yajhalu, jahil, ya, wa la yangsa, dan tidak pula lupa. Ya, yansa di sini Allah menafikan al-jahlu pada ayat tersebut, dan sifat yansa, nisyan, lupa. Ya, lupa yang dimaksudkan di sini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, yaitu nisyan, lupa, yang artinya adalah az-zuhulu an syai'in ma'lum, yaitu tidak ingat, tidak ingat pada sesuatu yang pernah diketahui. Ya, tidak ingat pada sesuatu yang tidak pernah, yang pada sesuatu yang pernah diketahui. Itu lupa yang dimaksudkan dengan ayat ini. Lalai, lalai, tidak ingat. Ya, kenapa? Karena di sana ada sifat nisyan, sifat nisyan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya. Di sana ada sifat nisyan, sifat lupa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya. Ya. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, ya, ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang dibangkitkan dalam keadaan buta, lantas kemudian dia pemprotes, ya, dia mengatakan, ya Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, wahai Rabbku, kenapa, nah, kenapa saya dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal dulu saya itu melihat, ketika hidup di dunia itu saya melihat. Apa kata Allah SWT? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Maka Allah mengatakan apa? Fakadzalika, ya, maka demikianlah balasannya. Ya, atatka ayatuna, telah sampai padamu ayat-ayat kami, ya, kamu telah mengetahui ayat-ayat kami, fanasitaha, namun kamu, engkau yang mencampakkan dan melupakan ayat-ayat kami. Maka kata Allah mengatakan, fakadzalika al-yawma tunsa, maka demikian pula hari ini kalian dilupakan. Ya, maka demikian pula hari ini kalian dilupakan. Dilupakan oleh siapa? Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu melupakan, ya enggak? Ya, punya sifat apa? Nisyan. Fakadzalika al-yawma tunsa, demikian pula ya hari ini kalian dilupakan, kamu dilupakan. Nah, di siang yang dimaksud di sini adalah yang artinya apa? Mencampakkan. Yang artinya adalah at-tarku, melupakan, meninggalkan. Ya, jadi itu. Jadi nisyan itu ada dua maknanya. Ada nisyan yang artinya az-zuhulu an syai'in ma'lum, yaitu lupa atau tidak ingat pada sesuatu yang pernah dia, yang pernah diketahui. Ini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya, yaitu pada ayat la yadillu rabbi wa la yansa. Dan ada nisyan yang artinya adalah at-tarku, ada nisyan yang artinya adalah at-tarku, yaitu meninggalkan, mencampakkan, ya, melupakan. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayatnya tadi, fakadzalikal yawma tunsa, dan ini sabit dan ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menafikan sifat buta, ya, sifat buta. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu hadis yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan sifat buta dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang dajjal. Ya, tentang dajjal, Rasulullah SAW menyatakan, ya, dalam hadis tersebut, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Innahu a'war. Innahu a'waru wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Innahu a'war. Sesungguhnya dajjal itu a'war. Ya, sesungguhnya dajjal itu apa? A'war. Apa itu a'war? A'war itu buta sebelah matanya. Apa istilah di sininya? Istilah Jawanya apa? Buta sebelah matanya apa? Picek. Ya, picek, ya. Nah, jadi itu, sungguhnya dajjal itu picek, yaitu buta sebelah mata matanya. Wa inna rabbakum, dan sesungguhnya Rabb kalian itu, laisa bi'awar, dan sesungguhnya Rabb kalian itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu laisa bi'awar, yaitu tidak buta sebelah matanya. Ya, ini Allah Rasulullah SAW menafikan sifat apa? Sifat al-ama, sifat buta dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari diri Allah Subhanahu wa taala, laisa bi'awar. Wa inna rabbakum, kata Rasulullah, wa inna rabbakum laisa bi'awar. Ya, kenapa? Karena kelak nanti pada hari-hari kiamat, menjelang hari-hari kiamat, ya, mendekati hari-hari kiamat kubra, itu akan turun apa? Dajjal, akan muncul dajjal sebagai fitnah yang paling besar, fitnah yang besar bagi umat manusia. Ya, yang menampakkan diri, yang mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai Allah, sebagai Tuhan, Rabb, yang bisa menghidupkan, bisa mematikan dan sebagainya, bisa memiliki hal-hal yang bisa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai fitnah. Namun kalau kita sebagai orang mukmin, sebagai orang yang beriman, itu tentu bisa mengenali bahwa ini adalah dajjal. Ya, li'annahu maktubun baina yadayhi, kenapa baina yadayhi? Kenapa? Karena tertulis di antara dua matanya itu apa? Kata kafarah. Ya, kemudian cirinya lagi, innahu a'war, dajjal itu buta sebelah matanya. Setiap orang-orang yang beriman, yang ada iman dalam hatinya, pasti tahu bahwa ini dajjal, bisa membaca tulisan tersebut. Adapun jika dia bukan orang mukmin, ya, maka dia tidak akan bisa membacanya dan akan tertipu dan mengikuti dajjal. Ya, dajjal. Nah, ini dalil-dalil yang menjelaskan dan menunjukkan kepada kita bahwa jika sifat itu adalah sifat yang nakis, sifat yang rendah, ya, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat-sifat yang telah kita sebutkan tadi dan dalil-dalil yang menafikannya, maka sifat-sifat tersebut itu dinafikan, ditolak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun jika sifat tersebut, ya, adapun jika sifat tersebut sebagaimana telah kita singgung pada kaidah pertama, adapun jika sifat tersebut mengandung dua kemungkinan. Mengandung dua apa? Dua kemungkinan, yaitu apa? Kemungkinan, satu kemungkinan pada satu sisi sifat tersebut menunjukkan sifat yang nakis, mengandung makna yang nakis. Ya, mengandung makna yang cacat, yang aib, yang rendah. Namun pada sisi yang lainnya, ya, pada sisi yang lainnya sifat ini menunjukkan kesempurnaan. Ya, sifat ini menunjukkan apa? Kesempurnaan. Ini telah kita singgung, ya kan, kemarin sebelumnya. Kemarin pada sesi pertama ketika kita membahas kaidah yang pertama, kita telah singgung bahwa ada sifat, ya, yang mengandung dua sisi, mengandung dua kemungkinan. Yaitu apa? Mengandung satu sisi mengandung makna yang nakis, yang rendah, ya, satu sisi yang lainnya mengandung makna yang apa? Sempurna. Nah, bagaimana sifat yang seperti ini? Apakah sifat ini kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak ataukah tidak? Ya. Apakah sifat yang seperti ini, yang satu sisi mengandung makna yang nakis, yang rendah, sementara satu sisi yang lainnya mengandung makna yang kamal, yang sempurna. Apakah sifat seperti ini kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak atau kita nafikan dari Allah Subhanahu wa taala secara mutlak pula? Ya? Tidak. Ya. Kita tidak tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat yang seperti ini yang mengandung dua sisi, mengandung dua ihtimal secara mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala, namun juga kita tidak nafikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, secara mutlak juga. Sebab apa? Sebab kalau kita menetapkan sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala secara mutlak, maka akan mengakibatkan adanya sifat nakis yang kita tetapkan bagi Allah, yaitu sisi nakisnya, kan? Paham? Demikian pula sebaliknya, kalau kita nafikan sifat ini secara mutlak, ya, akan mengakibatkan pula kita menafikan kesempurnaan, ya enggak, dari diri Allah, padahal ada sisi kamalnya. Lantas bagaimana? Caranya adalah tafsir. ya, yaitu tafsir tidak secara mutlak tapi tafsir terperinci. Ya, bagaimana rinciannya? Ya, bagaimana rinciannya? Yaitu apa? Ya, kita tetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala itu pada sisi kamalnya. Ya, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala pada sisi kamalnya. Ya, dan kita nafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala pada sisi apanya? Nakisnya. Jadi tidak secara mutlak ditetapkan dan juga tidak secara mutlak dinafikan. Ya, tapi terperinci, yaitu ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala ketika menunjukkan sisi kesempurnaan dan dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu pada sisi nakisnya. Nah, masalahnya adalah kapan sifat ini menunjukkan sisi kesempurnaan dan kapan sifat ini menunjukkan sisi nakis. Ya. Bagaimana? Ada yang paham? Ada yang ngerti? Kapan sifat ini menunjukkan kesempurnaan dan kapan sifat tersebut menunjukkan nakis? Makanya sifat yang seperti ini itu Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan secara mutlak di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Ya, makanya sifat seperti ini, sifat yang dua, yang menunjukkan dua sisi, ya, yang mengandung dua sisi ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya di dalam Al-Qur'an secara mutlak, tapi secara apa? Secara muqayyad. Ya, Allah sebutkan secara apa? Muqayyad. Nah, bagaimana penjelasannya? Kapan sifat ini menunjukkan kamal sempurna dan kapan sifat ini menunjukkan nakis? Ya, kalian tahu? Kalian bisa jawab? Ya, contohnya sifat yang seperti ini apa? Kita telah sebutkan kemarin contohnya apa? Sifat al-makar, makar, makar, tipu daya. Ya, al-kaid. Ya, al-khida'. Ya, al-istihza'. Ini semua maknanya hampir sama. Al-qal istihza' itu mengolok-olok. Ya. Nah, sifat ini, perhatikan, kita jelaskan. Sifat ini menjadi sempurna, menunjukkan makna yang sempurna, ya, sifat ini menunjukkan pada makna yang sempurna, ya, pada saat kapan? Fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'ila bimisliha. Sifat ini menjadi sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala itu pada saat muqabalah. Pada saat muqabalah itu apa? Membalas. Membalas orang-orang atau mereka-mereka yang melakukan sifat tersebut. Ya, jadi kalau ada orang yang melakukan sifat ini, yang melakukan tipu daya, yang melakukan makar, yang melakukan khida, yang melakukan kaid, yang melakukan istihza, maka ketika itu Allah membalasnya. Ya, ada yang membuat makar tipu daya kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang-orang mukmin, maka Allah balas tipu daya mereka, Allah balas makar mereka. Nah, maka pada saat itu sifat ini menjadi sifat yang sempurna bagi Allah. Maka pada saat itu sifat ini ditetapkan bagi Allah, yaitu pada saat kapan? Pada saat membalas mereka-mereka yang melakukan sifat-sifat ini, yang melakukan tipu daya, yang melakukan tipu daya kepada Allah, yang melakukan tipu daya kepada Rasulnya, kepada yang melakukan tipu daya kepada orang-orang mukmin, pada saat itu Allah membalasnya. Pada saat itu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Kenapa? Kenapa pada saat itu menjadi sempurna bagi Allah SWT? Kenapa? Karena menunjukkan Allah itu maha mampu, maha kuat untuk membalas apa? Tipu daya mereka. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah itu kuat dan mampu untuk membalas tipu daya mereka. Kalau tidak dibalas malah justru menunjukkan kelemahan, iya enggak? Nakis. Ya. Ya, kenapa? Karena menunjukkan bahwa pada saat itu Allah ya mampu untuk membalas kuat, ya. Nah, itu pada saat itu sifat tersebut menjadi sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala dan sabit bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain membalas, ya, yaitu maksudnya apa? Tiba-tiba melakukan sifat itu, tipu daya ini, nah, itu adalah nakis. Nakis. Jadi selain untuk membalas, ya, sifat itu adalah merupakan sifat yang nakis. Maka dinafikan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat ketika tidak dalam rangka membalas, yaitu langsung tidak ada apa-apa langsung melakukan sifat ini, yaitu langsung melakukan tipu daya, langsung melakukan makar, khida, istiza dan sebagainya, maka sifat itu adalah sifat yang nakis. Ya, tipu daya kan nakis, ya. Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya sifat-sifat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan secara mutlak di dalam Al-Qur'an, tapi Allah sebutkan secara apa? Muqayyad. Ya, muqayyad. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat al-makar ini, wa yamkuruna. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 30, Allah berfirman, wa yamkuruna, dan mereka melakukan apa? Makar. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yamkurullah. Wa yamkuruna, dan mereka melakukan makar, mereka melakukan tipu daya. Maka Allah mengatakan apa? Wa yamkurullah. Maka Allah pun membalas makar mereka. Ya. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik al-makirin, sebaik-baik pemberi makar tipu daya. Nah, di sini Allah menetapkan sifatnya kan? Sifat makar kepada dirinya, wallahu khairul makirin. Ya? Ini pada kondisi apa ini? Ada yang melakukan apa? Perbuatan ini, ada yang melakukan makar, wayamkurun. Disebutkan di awal dulu wayamkurun, mereka melakukan makar. Wayamkurullah, maka Allah melanjutkan dengan membalas wayamkurullah, maka Allah membalas makar mereka, wallahu khairul makirin. Nah, di sini muqayyad, ya. Muqayyad dengan apa? Muqayyad dengan orang-orang atau mereka-mereka yang melakukan tipu daya ini, yang melakukan makar ini. Ya. Jelas? Paham? Ya, paham? Ya, di saat itu merupakan sifat sempurna bagi Allah. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una Allah. Sungguhnya orang-orang munafik, mereka menipu daya Allah. Maka Allah mengatakan wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah Subhanahu wa taala lah yang apa? Khadi'uhum, yang menipu daya mereka. Ya. Ya, seperti mereka tipu daya mereka ketika ingin menangkap siapa? Nabi? Nabi Isa, ya enggak? Ketika mereka berusaha untuk melakukan makar. Ya, berusaha melakukan makar dengan menangkap, mencoba untuk menangkap siapa? Orang-orang Yahudi, ya. Orang Yahudi ketika mereka berusaha untuk menangkap Nabi Isa, maka Allah balas makar mereka dengan apa? Dengan mengganti, ya, mengganti apa? Mengganti Nabi Isa dengan orang yang diserupakan dengan beliau, dan itu yang mereka tangkap, dan mereka mengira sudah menangkap siapa? Nabi Isa. Padahal Allah menipu daya mereka dengan menyerupakan orang yang seperti Nabi Isa tersebut. Jadi bukan Nabi Isa yang diserupa apa yang ditangkap, tapi orang yang diserupakan dengan mereka. Walakin subbihalahum, kata Allah. Walakin subbihalahum, akan tapi diserupakan bagi mereka sehingga tampaklah, ya, seperti Nabi siapa? Nabi Isa. Ya, ini balasan Allah Subhanahu wa taala terhadap makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebaik-baik pemberi makar. Ya, membalas, ya. Seperti firman Allah SWT, wa idza khalau ila syayatinihim yaqulu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila kemudian mereka kembali, ya, mereka kembali ke setan-setan mereka, ya, qalu inna ma'akum, sungguhnya kami bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, sungguhnya kami itu hanyalah mengolok-olok orang-orang mukmin. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang mengolok-olok orang-orang mukmin. Maka apa balasan Allah? Wallahu yastahzi'u bihim. Wallahu yastahzi'u bihim. Maka Allah yastahzi'u bihim. Maka Allah membalas olok-olokan mereka tersebut. Ya? Ini ya, apa ikhwah? Jadi ayat sifat-sifat ini ya Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya pada saat ya sifat ini merupakan sifat yang sempurna bagi Allah, yaitu ketika membalas mereka-mereka yang melakukan sifat-sifat ini, mereka-mereka yang membuat makar tipu daya bagi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mukmin. Adapun jika tidak dalam rangka membalas, ya, yaitu melakukan serta merta sifat ini tanpa ada sebabnya, tanpa ada sebabnya, maka sifat ini adalah merupakan sifat yang nakis, yang dinafikan dan tertolak dari diri Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah kha wade ya akhwat, faham? Selanjutnya al-qaidatu as-saniyah, kita lanjut dengan kaidah yang kedua. Ya, kaidah yang kedua, kaidah yang ringkas. Yaitu apa? Babus sifati awsa'u min babil asma. Babus sifati awsa'u min babil asma. Bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ausa, lebih luas, lebih banyak, min babil asma, dibandingkan dengan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah itu lebih luas, lebih banyak dibandingkan dengan apa? Nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Coba siapa yang bisa membuat istilahnya hipotesa ya, bagaimana kemudian akhirnya disimpulkan memang nama Allah, sifat Allah itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa jelasin ya, bagaimana kok bisa sifat itu dianggap lebih banyak, lebih luas dibandingkan dengan nama Allah? Ayo, siapa bisa? Mungkin dari penjelasan kita sebelumnya, antum sudah bisa menyimpulkan, oh iya, karena ini sehingga menunjukkan bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak, lebih luas dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, khas siapa? Ya, tafadhal. Ya, dari apa yang telah kita jelaskan sebelum-sebelumnya, kaidah pertama dari kaidah asma, ya, sampai kaidah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Siapa yang bisa nerangin, jelasin ya, kenapa sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan nama? Singkat aja. Naam, faddal akh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ada lagi, tafadhal akh. Santum barakallahu fikum. Ya. Tip, ya. Perhatikan ya, akhwah. Ya. Kita bicara matematika ya. Bicara matematika. Kemarin telah kita jelaskan bahwa setiap nama itu di dalamnya terkandung apa? Sifat, ya kan? Terkandung setiap nama itu di dalamnya terkandung apa? Sifat. Berarti jumlah nama ini sama dengan jumlah apa? Sifat, ya kan? Karena masing-masing nama punya apa? Sifat di dalamnya, ya kan? Berarti jumlah nama ini sama dengan jumlah sifat. Kemudian dari penjelasan kemarin barusan saja juga, ya, ada sifat yang ditetapkan bagi Allah, tapi untuk dijadikan sebagai nama bagi Allah tidak bisa, ya enggak? Ya, seperti contohnya apa tadi, Al-Makar. Al-Makar, Allah punya sifat Al-Makar, tapi ya menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Makir itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena ada sisi nakisnya, ya enggak? Karena ada sisi nakisnya. Menjadi sifat bagi Allah itu bisa. Tapi kalau menjadi nama bagi Allah tidak bisa. Nah, jadi jumlah nama tadi sama dengan jumlah sifat ditambah lagi apa? Tambah ini, sifat yang ya tidak bisa dijadikan sebagai nama bagi Allah. Di samping juga itu ada yang sifat bagi Allah secara mutlak tapi secara takdir tidak bisa dijadikan sebagai nama bagi Allah, seperti sifat Al-Kalam. Allah punya sifat Al-Kalam tapi nama Al-Mutakallim enggak ada, ya enggak? Nah, ini juga. Ini juga tambahannya, ya enggak? Kemudian apa lagi? Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada yang berasal dari mana? Dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu juga ada yang berasal dari perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu la tuhsa, tidak terbatas, ya enggak? Tidak terbatas. Ya. Allahu fa'alun lima yurid. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya. Enggak ada batasnya perbuatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini juga. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa sifat itu lebih luas, lebih banyak dibandingkan dengan apa? Dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa bikinkan rumus matematika? Ya, siapa yang bisa bikinkan rumus matematika? Jumlah sifat sama dengan gimana? Gimana rumus matematika? Jumlah sifat sama dengan jumlah nama tambah sifat yang berasal dari perbuatan Allah tambah sifat yang tidak memiliki nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jelas secara matematika, ya, logika menunjukkan bahwa jumlah nama Allah, jumlah sifat Allah itu lebih banyak jumlahnya ketimbang daripada sifat diketimbang daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, babus sifati ausa'u min babil asma. Jadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu lebih luas, lebih banyak dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, alasannya telah kita jelaskan seringkas tadi, ya, karena setiap nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung sifat sebagaimana telah kita jelaskan di kaidah yang ketiga, ya. Kemudian di antara sifat-sifat lagi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya, ya, sebagaimana ucapan Allah juga tidak ada apanya batasnya, ya, sebagaimana ucapan Allah Subhanahu wa taala juga tidak ada batasnya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihim sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ya, kalau sekiranya seluruh pohon yang ada di muka bumi ini itu dijadikan sebagai apa? Pena, sebagai pulpen, ya, dan seluruh lautan yang ada di muka bumi ini, seluruh lautan ditambah lagi 7 kali lipat, untuk dijadikan sebagai apa? Tinta. Ya, dijadikan sebagai tinta itu belumlah habis perkataan Allah untuk dicatat. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, seluruh pohon yang ada di muka bumi dijadikan sebagai pulpen, dijadikan sebagai pena. Dan seluruh lautan yang ada di muka bumi ini ditambah 7 kali lipat lagi, dijadikan sebagai tinta untuk mencatat perkataan Allah. Belumlah habis perkataan Allah Subhanahu wa taala untuk dicatat, sudah habis itu pena dan tinta tersebut. Masya Allah. Masihkah kemudian kita akan bermaksiat kepada Allah padahal Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya? Ya, masihkah kemudian kita mau durhaka kepada Allah, tidak mau tunduk, tidak mau tunduk, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala begitu besarnya? Ya. Nauzubillahi min zalik. Sampai kemudian kita mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, seperti contohnya sifat al-ityan. Sifat al-ityan. Al-maji, apa itu ityan? Sifat ityan itu sifat datang. Dari ata ya'ti ityan. Ata ya'ti ityan. Allah punya sifat ityan, datang, tapi tidak punya nama al-ati, enggak ada. Ya. Allah punya sifat al-maji. Apa itu al-maji? Datang juga, tapi Allah tidak punya nama al-ja'i. Al-ja'i enggak ada. Yang datang enggak ada. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sifat itu lebih banyak ya dibandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tersebut, sifat ityan, sifat datang, sifat nuzul, yanzil rabbuna ila samai dunya. Allah Rabb kita turun ke langit dunia. Allah punya sifat nuzul, tapi an-nazil yang turun enggak ada. Ya, jadi dijadikan sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dijadikan sebagai nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu selesai penjelasan daripada Al-Qaidatuh As-Saniyah. Ya, selesai kita dari Qaidah As-Saniyah, Qaidah yang kedua. Sekarang kita masuk pada Al-Qaidatuh Salisah. Ya, Qaidah yang ketiga. Apa bunyinya Al-Qaidatuh Salisah? Sifatullahi tanqasimu ila kismin, subutiyatin wasalbiyatin. Subutiyatin wasalbiyatin. Sifatullahi tanqasimu ila kismin. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua. Ya. Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua macam. Yaitu subutiyatin wasalbiyatin, yaitu sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat subutiyah dan apa yang dimaksud dengan sifat salbiyah? Apa itu sifat subutiyah dan ada apa itu sifat salbiyah? Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanqasimu ila kismin, terbagi dua bagian, terbagi dua macam, subutiyatin, sifat subutiyah, wasalbiyatin, dan sifat salbiyah. Yang pertama yaitu adalah sifat subutiyah. Yang pertama adalah sifat subutiyah. Apa yang dimaksud dengan sifat subutiyah? Sifat subutiyah yaitu adalah ma asbathahu Allah taala li nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam wa kulluha sifatu kamalin la naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Sifat subutiyah, subutiyah dari kata sabata, isbat, ya. Berarti sifat subutiyah itu adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Ya, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, penetapannya berdasarkan apa? Berdasarkan dalil kitabullah dan dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penetapannya berdasarkan dua dalil tersebut. Jadi sifat subutiyah itu adalah sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya yang terdapat di dalam kitabullah dan terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluha, dan seluruh sifat-sifat subutiyah ini tentunya adalah sifat apa? Sifat kamal. Karena merupakan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, maka tentunya sifat-sifat subutiyah itu seluruhnya adalah sifat-sifat sempurna. Sifat-sifat kamal, sifat-sifat sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pula la naqsa fiha biwajhi minal wujuh. Maka tentunya pula tidak ada nakisnya. Tidak ada cacatnya, ya, di dalam dari segi manapun, dari sisi manapun tidak ada cacatnya, tidak ada nakisnya. Seperti sifat apa? Sifat al-ilmu, sifat al-haya, ya, al-qudrah, al-istiwa 'alal 'ars, ya. Kemudian sifat nuzul ila samai dunya, sifat al-wajh, sifat al-yadain. Ya, itu contohnya. Bagaimana sikap kita terhadap sifat subutiyah? Ya, bagaimana sikap kita terhadap sifat subutiyah? Sikap kita itu apa? Fayajibu isbatuha lillahi ta'ala hakikatan. Maka wajib bagi kita untuk apa? Untuk menetapkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakiki. Ya, maka kita wajib menetapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki adal wajhil laiq bihi, yaitu pada sisi yang layak bagi Allah, ya enggak? Ya, pada sisi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sisi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib apa? Menetapkan sifat-sifat subutiyah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala pada sisi yang apa? Pada sisi yang layak, pada sisi yang sempurna, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dalil as-sam'u wal aqlu. Berdasarkan dalil as-sam'u, yaitu dalil dari Al-Qur'anul Karim atau dari hadis Rasulullah sallam, dan dalil akal. Ya. Adapun dalil as-sam'u yang menunjukkan wajibnya bagi kita menetapkan seluruh sifat-sifat subutiyah bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 136. Dalam surah An-Nisa ayat 136 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Nah, perhatikan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhallazina amanu." Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, aminu billah. Hendaklah kalian beriman kepada Allah. Nah, di sini Allah memerintahkan kita untuk beriman kepadanya. Ya. Aminu billah. Hendaklah kalian itu beriman kepada Allah wa rasulihi, dan juga hendaklah pula kalian itu beriman kepada rasulnya. Ya. Wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi, dan hendaklah pula kalian itu beriman kepada Alkitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada rasulnya. Ya. Wal kitabil ladzi anzal min qabl, dan juga mengimani kitab-kitab yang telah Allah turunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, barang siapa yang ingkar kafir terhadap Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya dan yaumul akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya. Nah, ayat ini memerintahkan kepada kita, ya, untuk apa? Beriman kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu aminu billah. Berimanlah kalian kepada Allah. Ya. Dan di antara bagian daripada beriman kepada Allah apa itu? Nah, dan di antara kandungan daripada beriman kepada Allah apa ya, kha? Mengimani apa? Sifat-sifat Allah yang telah kita jelaskan. Ya, bahwasanya beriman kepada Allah itu mengandung 4 hal, ya kan? Salah satunya adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu untuk beriman kepadanya, itu sekaligus juga menunjukkan kepada kita perintah untuk mengimani apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena mengimani nama-nama dan sifat Allah itu merupakan kandungan daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya apa? Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat-sifat yang telah Allah sifat tetapkan untuk dirinya. Apa hukumnya? Wajib. Kenapa? Karena Allah merintahkan kepada kita untuk beriman kepadanya. Ya, sementara beriman kepada Allah itu termasuk di dalamnya adalah mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi hukumnya mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah, apalagi kemudian menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, hukumnya adalah wajib. Ya. Dan juga pada ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita apa? Untuk mengimani kitabnya, ya enggak? Kitab yang telah Allah turunkan kepada rasulnya dan kitab yang telah Allah turunkan kepada umat-umat sebelumnya, kepada rasul sebelumnya. Ya. Nah, di antara bagian daripada al-imanu bil kitab apa? Di antara bagian daripada al-imanu bil kitab yaitu mengimani segala apa yang ada di dalamnya, ya enggak? Ya kan? Segala apa yang ada di dalam Alkitab itu wajib bagi kita untuk apa? Imani. Apa yang ada di dalam Alkitab? Di antaranya adalah penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi hukumnya apa? Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hukumnya juga wajib. Kenapa? Karena merupakan bagian daripada beriman kepada Alkitab. Ya enggak? Wa aminu, aminu billahi wa rasul, dan perintah untuk beriman kepada rasul. Hah? Perintah untuk beriman kepada rasul dan perintah beriman kepada rasul itu termasuk di dalamnya untuk mengimani apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena di antara apa yang dikhabarkan, disampaikan, didakwahkan oleh Rasulullah SAW yaitu tentang apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada rasul juga merupakan bagian daripada beriman kepada jadi termasuk di dalamnya, terkandung di dalamnya beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil as-sam'u. Ya. Nah, itu dalil as-sam'u yang menunjukkan kepada kita wajibnya untuk mengimani dan menetapkan setiap nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Adapun dalil akal, ya, adapun dalil akal yang menunjukkan wajibnya bagi kita untuk mengimani dan menetapkan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan sifatkan untuk dirinya. Bagaimana caranya? Berdalil dengan akal, menunjukkan wajibnya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Bagaimana caranya akal berdalil? Caranya yaitu annallaha ta'ala akhbara an-nafsihi, akhbara biha an-nafsihi wa huwa a'lamu biha min ghairihi wa asdaqu qilan wa ahsanu hadisan min ghairihi. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkhabarkan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, ya. Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkhabarkan kepada kita tentang dirinya, tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, ya kan? Siapa yang telah mengkhabarkannya kepada kita? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala itu yang paling tahu tentang dirinya, ya enggak? Wa huwa a'lamu biha min ghairi. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, apalagi dengan dirinya Allah dibandingkan selain Allah, ya enggak? Ya ta ikhwan? Heeh. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling benar apanya? Perkataannya, paling baik apanya? Ucapannya. Kalau demikian, maka kita wajib untuk apa? Untuk menetapkan setiap nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita tanpa ragu-ragu. Ya, tanpa ragu-ragu. Ya, kita tidak boleh ragu-ragu, ya, bimbang terhadap setiap khabar yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, khabarkan kepada kita. Demikian pula setiap khabar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita ragu-ragu di dalamnya. Kenapa? Karena keraguan itu timbul karena kenapa? Kenapa kita bisa ragu-ragu terhadap sesuatu? Ya. Kenapa kita bisa ragu-ragu terhadap sebuah khabar, misalnya sebuah berita? Apa yang menyebabkan kita ragu? Kalau kita mendengar berita, ah, enggak benar itu. Itu berita bohong itu, khawas itu, ya. Apa sebabnya? Hah? Apa? Sumbernya, tape, salah satunya sumbernya. Kenapa sumbernya? Hah? Kurang terpercaya. Kenapa kurang terpercaya? Hah? Ah, itu salah satunya. Ya? Tape. Keraguan terhadap sebuah berita yang kita dengar, ya, itu terkadang disebabkan karena apa, berita tersebut atau khabar tersebut itu berasal dari orang yang apa, orang yang pendusta, ya enggak? Ya, kita kenal orangnya berdusta, ya, di masyarakat. Tiba-tiba dia menyampaikan kabar kita satu berita, kira-kira percaya enggak? Ya, langsung yakin dan percaya? Enggak, ragu-ragu kan? Ah, ini jangan-jangan enggak benar nih. Apalagi dia suka berbohong, dia suka dusta, ya. Ya, dia tukang pendusta. Yang menyampaikan berita tersebut adalah orang jahil, orang bodoh. Kira-kira gimana? Yakin? Bisa yakin? Kalau yang menyampaikannya adalah orang bodoh? Orang bodoh, orang jahil, Ya kalau orang jahil menyampaikan berita juga kita enggak percaya 100%. Ya enggak bisa ragu-ragu. Ya, kenapa ya? Jangan-jangan dia salah paham ya enggak? Salah tangkap dengan apa yang dimaksud dengan apa yang diberitakan. Nah, itu dia, al-jahlu karena bodoh. Ya. Itu dua, yang kedua. Jadi dusta yang menyampaikannya adalah seorang pendusta, yang menyampaikannya adalah orang yang bodoh, orang jahil. Dan yang satu lagi apa? Orang yang menyampaikan berita tersebut adalah orang yang enggak jelas ngomongnya. Apa namanya? Kalau dia ngomong enggak jelas, enggak pernah jelas. Orang yang apa? Al-i, apa itu? Orang yang gagap. Kalau bicara gagap ya. Ini ngomong apa sih? Enggak jelas nih. Maksudnya apa gitu. Gimana kalau dia menyampaikan berita? Ya, bisa yakin? Ya, bisa yakin? Nah. Enggak yakin ya. Ya, itu. Jadi jika berita tersebut bersumber dari tiga sifat ini, tiga orang seperti ini, maka bisa kita ragu. Ah, sekarang apakah ketiga sifat tersebut ada pada Allah? Apakah ketiga sifat tersebut ada pada Allah sehingga kalau Allah menyampaikan berita kepada kita maka kita boleh ragu? Apakah Allah kazib, jahil, kemudian gagap dalam berbicara? Enggak. Allah asdaqu qilan wa ahsanu hadisan. Allah adalah sebaik-baik perkataan jika berkata dan sebaik-baik ucapannya. Dan tentu Allah SWT yang a'lam, yang lebih tahu tentang apa yang beliau khabarkan. Maka jika Allah menyampaikan kepada kita bahwa Allah punya sifat-sifat ini, Allah punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahmah, Allah punya sifat Al-Wajah, Allah itu punya sifat Ad-Dohak, tertawa, ya, Al-Kalam, Al-Iroda, maka sifat kita gimana? Ragu-ragu? Yakin? Nah, kita yakin dan wajib untuk apa? Menetapkannya. Nah, ini caranya akal menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan wajibnya bagi kita untuk menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas insyaallah ya kha? Wadi? Paham? Tayyib. Ya. Itu sifat apa? Sifat subutiyah. Sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, ya, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya, ya, di dalam Al-Kitab, Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya itu adalah sifat-sifat yang sempurna kamal. Tep. Kemudian yang kedua, sifat apa? Sifat salbiyah. Ya, sifat salbiyah atau juga disebut dengan sifat manfiyah. Sifat salbiyah atau sifat manfiyah. Apa sifat salbiyah? Apa itu sifat manfiyah? Nah, sifat salbiyah, sifat manfiyah itu adalah apa? Ma nafahallahu subhanahu an nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa kulluha sifatu naqsin fi haqqihi kal maut wan naum wal jahl wan nisyan wal ajiz wat ta'ab dan yang lain-lainnya. Yang dimaksud dengan sifat salbiyah, yang dimaksud dengan sifat salbiyah yaitu ma nafahallahu subhanahu an nafsihi, yaitu adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Ya, sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan, tiadakan dari diri Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat yang Allah SWT nafikan, yang Allah tiadakan dari dirinya. Ya. Karena ini adalah sifat yang Allah nafikan dari dirinya, ya, sifat yang Allah tolak dari dirinya, ya, maka tentunya sifat-sifat ini seluruhnya adalah sifat apa? Adalah sifat apa? Sifat nakis. Ya, maka tentunya seluruh sifat ini adalah sifat yang nakis bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi saya ulangi, sifat salbiyah itu adalah ma nafahallahu Subhanahu wa taala an nafsihi fi kitabihi au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sifat salbiyah, sifat manfiyah, yaitu adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan. Allah Subhanahu wa taala nafikan, Allah Subhanahu wa taala tiadakan, Allah Subhanahu wa taala tolak an-nafsihi dari dirinya. Fi kitabihi, di dalam Alkitab, ya, au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya menafikan sifat-sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala itu pun harus apa? Ada dalilnya. Itu pun harus ada apanya? Ada dalilnya, ya, di dalam Alkitab dan di dalam As-Sunnah. Kenapa di sini disebutkan fi kitabihi au ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam? Ya, penafiannya disebutkan di dalam apa? Di dalam kitabullah Al-Quranul Karim, atau disebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari hadis-hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan apa? Dalil minal kitab dan minas sunnah. Demikian pula halnya apa? Menafikan. Demikian pula halnya menafikan, meniadakan sifat dari Allah itu pun harus ada dalilnya minal kitabi was sunnah. Ya. Tidak serta-merta lantas kemudian kita menafikan sifat dari Allah, ya enggak? Tidak serta-merta. Harus sifat yang kita nafikan itu juga harus ada dalilnya. Ada dalil yang menunjukkan bahwa sifat itu memang ditolak dari diri Allah. Bahwa sifat itu memang manfi dari diri Allah Subhanahu wa taala, harus ada dalilnya dari Al-Qur'anul Karim dan dari As-Sunnah. Artinya tidak seenak kita, ya enggak? Artinya tidak seenak kita menetapkan bagi sifat bagi Allah dan menafikan sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kayaknya ini memang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala ini. Masa Allah itu misalnya bosan, ya? Masa Allah SWT bosan, ini kayaknya tidak layak bagi Allah SWT, maka dibuatlah dalil ya, mungkin Tuhan mulai bosan. Ini menafikan sifat dari diri Allah SWT itu misalnya, kan? Harus ada dalilnya, ya khaw. Harus ada dalilnya bahwa memang sifat itu dinafikan dari Allah, memang sifat itu ditolak dari diri Allah. Enggak seenaknya, enggak sembarangan lantas kemudian, ini dinafikan dari Allah. Kenapa? Karena kayaknya memang tidak bagus ini kayaknya sifat ini. Ya. Apa yang baik bagi kita itu belum tentu baik bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Ini perhatikan. Apa yang menurut kita itu sempurna, ya kan? Menurut kita itu sempurna, menurut kita itu baik. Apakah sudah pasti sempurna bagi Allah? Apakah sudah pasti pula baik bagi Allah? Sebaliknya, apa yang menurut kita itu nakis, ya, menurut kita ini rendah, tidak layak, ya, apakah sudah pasti juga hal itu nakis dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ya, boleh jadi menurut kita ini layak, sempurna bagi Allah, tapi ternyata itu nakis bagi Allah. Ya, sebaliknya, boleh jadi menurut kita itu nakis, tidak layak bagi Allah, tapi ternyata itu sempurna bagi Allah SWT. Apa contohnya misalnya itu sempurna bagi kita, ya, layak bagi kita, tapi itu tidak layak, tidak sempurna bagi Allah, justru itu nakis bagi Allah. Apa contohnya? Contohnya apa? Tidur, ya enggak? Ya, tidur bagi manusia itu apa? Sempurna, kan? Ya enggak? Kalau tidak tidur gimana? Berusaha cari obat tidur. ya, minum berpil-pil, bertablet-tablet obat tidur, tak bisa-bisa tidur juga. Sakit berarti orang itu sakit, ya. Kemudian misalnya, oh kalau begitu supaya bisa tidur datang ke hotel. Kenapa? Katanya kalau di hotel itu kasurnya empuk-empuk, eh mungkin dengan sekali rebah langsung ngolor, apa langsung ngolor, sengorok gitu kan. Dia pun datang ke hotel tidur, ya, mencoba untuk tidur, ya, di kasur empuk, nggak bisa-bisa juga tidur, sakit dia, pusing dia. Gimana caranya supaya bisa tidur? Ada yang sarankan, oh kalau begitu datanglah ke majelis ilmu, ya, datang ke majelis ilmu, ya. Begitu penceramahnya bilang innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh, sudah mulai matanya redup. Baru innalhamdulillah matanya sudah mulai redup, ya, ngantuk-ngantuk, mulai angguk-angguk, paham-paham, ya kan, ya, itu. Itu enggak. Nah, ternyata majelis ilmu itu kata Ustaz Ali Akbar, Ali Ahmad, obat tidur mujarab. Ya, obat tidur mujarab, ya, kok. Begitu datang majelis ilmu langsung ngorok dia, padahal dia hanya terduduk, ya kan, padahal dia duduk biasa tidur pulas dia. Ya ikhwah, tayyib. Jadi itu, ini sempurna bagi manusia kalau biasa tidur, ya enggak. Kalau bisa dia tidur sempurna, masya Allah. Kalau tidak tidur berarti sakit. Ah, bagi Allah sempurna enggak kalau Allah tidur? Justru itu nakis bagi Allah, lemah, ya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sina, yaitu tidak ngantuk. Muqaddimatun naum, pendahulunya tidur, ngantuk. Wala naum, dan juga tidak tidur. Apalagi sempurna bagi manusia, tapi nakis bagi Allah. Makan, ya enggak? Makan, ya, punya apa? Punya anak, punya keturunan, punya istri, sempurna kan? Ya, kalau tidak punya anak berusaha cari obat bagaimana bisa punya anak, ya enggak? Tapi Allah kalau punya anak nakis, menunjukkan Allah itu nakis. Ya, lam yalid wa lam yulad. Allah menafikan dari dirinya punya anak. Ya. Nah, itu. Ah, apa contohnya bagi kita itu nakis? Contohnya bagi kita itu nakis, rendah, tidak layak, tapi bagi Allah sempurna. Apa contohnya? Hah? Ah, sombong. Iya enggak? Sifat sombong. Sombong itu, ada yang mau berteman dengannya? Ada yang mau berteman dengan orang yang sombong? Gak ada, itu katanya, ah sombong banget lo, ya. Gak ada yang suka dengan orang yang sombong. Itu nakis kan bagi kita manusia, itu sombong itu gimana gitu. Tapi bagi Allah justru itu adalah kesempurnaan Allah. Justru itu adalah ridanya Allah, selendangnya Allah. Itu apa? Sombong tersebut merupakan ridha daripada Allah SWT. Makanya Allah SWT begitu sangat murka kalau ada hambanya yang sombong. Kenapa? Karena dia merampas kesombongan Allah SWT. Kalau manusia sombong, apanya yang mau disombongkan? Apa yang manusia disombongkan? Kekayaannya. Kekayaan yang dimilikinya itu yang disombongkan. Padahal gak bisa tidur, was-was terus. Ya, jangan-jangan ada pencuri, maling nanti yang itu sempurna, itu yang disombongkan, bikin resah malah. Ya, pangkat dan jabatannya sebentar lagi copot itu. Ya, sebentar lagi bisa dicopot, bisa diambil, hancur, ya, terbakar misalnya tiba-tiba, itu yang disombongkan. Apa yang disombongkan dari manusia yang rendah nakis ini? Tapi kalau Allah itu sombong, wajar deh, ya enggak? Allah memiliki segalanya, ya. Allah SWT memiliki segala-galanya, maka wajar kalau Allah SWT sombong. Oh, insya Allah sempurna bagi Allah SWT. Jadi itu, ya. Jadi di dalam, artinya apa? Ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam menetapkan sifat bagi Allah itu bukan berdasarkan menurut kita, ya. Menurut kita, menurut gue kita, mau kita, tidak. Tapi harus ada dalilnya dari Alkitab dan As-Sunnah yang menunjukkan bahwa sifat ini layak bagi Allah. Sifat ini ditetapkan bagi Allah. Demikian pula menafikan sifat dari diri Allah bukan menurut kita, Bukan menurut kayaknya enggak layak deh bagi Allah SWT. Tidak, harus pun ada dalilnya dari Alkitab dan As-Sunnah bahwasanya sifat itu dinafikan, ditolak dari diri Allah. Paham insyaallah ikhwan? Jadi enggak sembarangan kita menetapkan dan enggak sembarangan juga kita menafikan sifat dari diri Allah SWT. Semua harus ada dalilnya, seperti penafian sifat ngantuk, penafian sifat tidur, ya. Allah menafikannya dalam ayatnya la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ya. Allah menafikan dari dirinya sifat punya anak, lam yalid wa lam yulad. Ya. Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sifat al-maut, mati. Ya, la yadil apa? Wa tawakkal 'alal hayy, fatawakkal 'alal hayy allazi la yamut. Dan bertawakkallah kepada Allah, ya, kepada zat yang mahidup, allazi la yamut, yang tidak mati. Semuanya ada dalilnya yang menafikan sifat tersebut. Jadi tidak semata-mata menurut mau kita, menurut persepsi kita, lantas kemudian kita menafikan sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah kha. Paham tom? Nah, kemudian perhatikan, masih ada lanjutannya. Maka kul wa kulluha sifatun naqsin, dan semua sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dari dirinya, seluruh sifat-sifatnya Allah tiadakan dari dirinya, yakinlah, percayalah, ya, bahwa itu semuanya adalah sifat-sifat naqis yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti apa? Seperti tidur, ngantuk, mati, jahil, buta, ya, lemah, letih, loyo, dan seterusnya. Semuanya adalah sifat-sifat yang nakis, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikap kita terhadap sifat-sifat tersebut yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sikap kita pun apa? Fayajibu nafyuha anillahi taala. Ya, maka wajib bagi kita untuk apa? Menafikan sifat tersebut dari diri Allah. Maka wajib pun bagi kita untuk menafikan sifat tersebut dari diri Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak cukup hanya dengan menafikan saja. Tidak cukup hanya dengan menafikan semata. Harus dengan apa? Harus disertai dengan apa? Menetapkan lawan dari sifat yang kita nafikan tersebut. Ya. Kalau kita hanya menafikan saja, ya, tidak disertai dengan menetapkan lawan dari sifat tersebut, maka itu tidaklah sempurna bagi Allah. Itu belum menunjukkan kesempurnaan bagi Allah sampai kita menetapkan lawannya. Seperti contohnya, Allah Subhanahu wa taala menafikan dirinya sifat az-zulm. Wa la yazlimu rabbuka ahadan, dan tidaklah Rabbmu itu berbuat zalim kepada seorang pun. Nah, di sini Allah menafikan dari dirinya sifat zalim. Kenapa? Karena kesempurnaan sifat adil yang dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita menetapkan sifat zalim dari diri Allah Subhanahu wa taala, kemudian disertai dengan menetapkan apa? Lawannya. Apa lawan daripada sifat zalim? Yaitu adalah apa? Sifat al-adlu, sifat adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak cukup hanya menafikan saja, ya, menafikan sifat zalim tak begitu, ya, tapi harus disertai dengan menetapkan lawannya. Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sifat an-naum, ngantuk, tidur. Kenapa? Allah menafikan dari dirinya sifat as-sina wan-naum, ngantuk dan tidur, maka kita harus sertai dengan apa? Menetapkan apanya? Lawannya. Lawannya tidur dan ngantuk apa? Al-haya, hidup, ya enggak? Ya kan? Karena naum wala sina itu ibaratnya mati kan? Maka lawannya adalah apa? Hidup Allah SWT. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Hidup yang sempurna, maka tidak mungkin Allah itu ngantuk dan tidur. Maka Allah menafikan dirinya sifat as-sinatu wan naum, ya enggak? Wadi insyaallah. Allah Subhanahu wa taala menafikan dari dirinya sifat al-jahal, bodoh. Kenapa? Likamali ilmihi, karena kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin Allah itu jahil. Wa insyaallah ya akhi. Jadi ketika kita menafikan sifat-sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil Alkitab dan Sunnah, maka harus disertai dengan apanya? Menetapkan lawannya. Menafikan sifat An-Naum harus disertai dengan menetapkan sifat Al-Hayya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menafikan saja semata tanpa disertai dengan menetapkan lawannya, kesempurnaan lawannya, maka itu laisa bikamal. Itu tidaklah sempurna. Ya, kenapa? Karena menafikan pun harus menunjukkan apa? Menafikan sifat pun harus menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Ya. Tidak serta-merta begitu saja kita menafikan sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya. Kenapa? Karena menafikan semata, ya, itu tidaklah sempurna bagi Allah. Kenapa? Karena belum tentu menunjukkan kesempurnaan. Penafian itu tok itu belum tentu menunjukkan apa? Kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti contohnya, ya, misalnya tembok ini kita tendang diam-diam aja, tidak membalas sedikit pun. Ya, tembok ini kita tendang, kita tinju, ya, masya Allah, tidak membalas, baik hati berarti. Sempurna enggak? Apa karena kesempurnaan tembok dan tiang ini sehingga tidak membalas kita berbuat nendang menendang dia? Bukan. Kenapa? Ya karena tidak bisa menerima sifat apa? Hah? Tidak bisa berbuat apa? Tidak bisa menerima sifat zalim misalnya, enggak? Ya, masya Allah, tiangnya, tiang ini, tembok ini kita tendang diam aja, tidak berbuat zalim sedikit pun pada kita. Bukan karena kesempurnaan tembok ini, tapi kenapa? Karena tidak bisa menerima si sifat. Bisakah tembok itu disifat dengan sifat zalim? Bisa? Hah? Enggak. Ya, masya Allah, temboknya enggak zalim loh. Sempurna kah? Wah, sempurna berarti temboknya. Enggak. Bukan, ya. Bukan karena kesempurnaan temboknya, tapi karena tidak bisanya menerima sifat zalim. Maka ya, kalau kita katakan temboknya tidak zalim, apakah itu sempurna? Apakah itu menunjukkan kesempurnaan? Nah, belum. Berarti insyaallah. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahwa kalau menafikan saja itu belum tentu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Ya. Ya, ada dua orang, yang satu masya Allah besar kekar tubuhnya, yang satu kremping kecil. Yang besar ini melakukan aniaya kepada yang kecil. Wah, masya Allah, yang kecil diam-diam aja. Wih, enggak membalas. Ya, dia ditinju, dia dianiaya sama yang bodinya kekar begitu besar. Yang kremping ini ditinju, diinjak, diam aja, masya Allah. Apakah karena sempurnanya yang kecil tersebut? Hah? Bukan. Tapi kenapa? Karena tidak mampuan untuk membalas, ya enggak? Karena tidak mampu membalas dalam hatinya. Ntar lihat kalau saya sudah besar juga, balas nanti. Jadi bukan karena sempurnanya si kecil itu sehingga tidak membalas perlakuan dari yang bodinya besar tersebut. Tapi karena kenapa? Karena kelemahannya. Karena ketidakmampuannya, karena ketidaksanggupannya. Apakah begitu kita menafikan sifat dari diri Allah? Ya, apakah itu menunjukkan kesempurnaan? Hah? Itu tidak menunjukkan apa? Kesempurnaan. Justru itu menunjukkan apa? Kelemahan. Apakah demikian kita menafikan sifat dari diri Allah Subhanahu wa taala karena kelemahan Allah? Tidak. Maka menafikan saja itu belumlah sempurna sampai disertai dengan menetapkan apanya? Lawan dari sifat yang kita nafikan tersebut. Wadin shalikha. Jelas? Paham ya? Ya, terlalu cepat kah? Ya, terlalu cepat? Ya, sudah ngantuk? Kayaknya. Ya, kayaknya sudah terkena penyakit ngantuk ini. Ya, majelis ilmu ya. Iya. Wajar. Baik, ya. Itu al-qaidatu as-saniyah, as-salisah ya. Itu al-qaidatu as-salisah insyaallah. Jam berapa ini? ya, sampai setengah tiga kan. Tep, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Capek sudah? Ngantuk? Iya, ngantuk sudah, capek ini. Lelah sudah, sayu matanya. Tep, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah pada sesi hari besok insyaallah kita lanjutkan yang qaidatul rabi'ah, qaidah yang keempat, mudah-mudahan besok selesai fasal sani ya, sehingga kemudian terakhir kita lanjutkan dengan apa, dengan al-fasl salis yang terdiri dari 5 qaidah ya. Semoga besok sudah bisa masuk qaidah yang apa, fasl salis juga gitu ya. Sehingga bisa selesai ketika selesai kita dari daurah ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini, kita akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini ya bisa kita pahami dan kita bisa yakini dan bisa amalkan, dan semoga bisa meluruskan niat kita selama ini jika ada yang tidak jelas atau tidak ada yang, kalau ada keyakinan kita yang keliru misalnya selama ini ya, semoga apa yang telah kita jelaskan ya, hari ini bisa membenarkan dan memperbaiki keyakinan kita dan i'tiqad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kafaratul majlis kajian kita hari ini. Subhanakallah bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.